Halo, selamat datang kembali di channel Alfarizi bersama saya Alfarizi, dan hari ini kita akan melakukan sebuah perjalanan yang akan mengubah cara pandang Anda tentang kesuksesan selamanya. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa beberapa orang bisa mencapai puncak kesuksesan yang luar biasa? Sementara yang lain, dengan bakat yang sama, justru tertinggal? Kita sering mendengar cerita tentang miliarder yang putus sekolah, bintang rock legendaris, atau atlet jenius. Cerita yang selalu kita dengar dengan tentang bakat, ambisi, dan kerja keras individunya. Tapi bagaimana jika saya katakan cerita itu tidak lengkap? Bagaimana jika ada faktor-faktor tersembunyi, kesempatan, warisan budaya, bahkan tanggal lahir Anda yang ternyata jauh lebih berpengaruh? Hari ini kita akan membedah buku fenomenal dari Malcolm Gladwell, yaitu adalah Outliers, The Story of Success. Selama 2 jam atau beberapa menit ke depan, kita tidak akan hanya membaca buku ini, kita akan menyelami kisah-kisahnya, mengungkap rahasianya, dan menemukan cetak biru kesuksesan yang selama ini tersembunyi di depan mata kita. Siapkan diri Anda karena apa yang akan Anda dengar mungkin akan mengguncang semua yang Anda yakini tentang arti menjadi orang sukses. Mari kita mulai. Kisah kita dimulai bukan di Silicon Valley atau Wall Street, tapi di sebuah kota kecil di Pennsylvania bernama Roseto. Pada tahun 1950-an, Roseto adalah sebuah anomali. Para penduduknya yang merupakan imigran dari desa yang sama di Italia memiliki tingkat kesehatan yang luar biasa. Angka kematian akibat penyakit jantung di bawah usia 65 tahun hampir nol. Ini adalah sebuah keajaiban medis. Para dokter dan ilmuwan datang untuk menyelidiki. Mereka memeriksa pola makan penduduk Roseto. Ternyata mereka makan bakso dengan lemak babi, sosis, keju keras, dan merokok. Pola makan mereka sama sekali tidak sehat. Lalu mereka memeriksa genetiknya. Tidak ada yang istimewa. Mereka memeriksa lingkungan sekitarnya. Kota-kota tetangga dengan penduduk dari latar belakang Eropa yang sama memiliki tingkat kematian akibat penyakit jantung 2 hingga 3 kali lebih tinggi. Jadi, apa rahasianya? Setelah bertahun-tahun, seorang dokter bernama Stewart Wolf akhirnya menemukan jawabannya. Rahasianya bukanlah pada diri individu, tapi pada komunitas mereka. Di Roseto, 3 generasi keluarga tinggal dalam satu atap, orang-orang saling menyapa di jalan, memasak bersama di halaman belakang rumah, dan ada 22 organisasi sosial di kota kecil itu. Mereka menciptakan sebuah struktur sosial yang kuat dan suportif yang melindungi mereka dari tekanan dunia modern. Misteri Roseto adalah pelajaran pertama dan terpenting dari buku ini. Jika kita ingin memahami kesuksesan atau keunggulan seseorang, kita tidak bisa hanya melihat individu itu sendiri. Kita harus melihat dunia di sekelilingnya, budaya, komunitas, keluarga, dan kesempatan-kesempatan unik yang mereka dapatkan. Itulah yang akan kita lakukan sekarang. Kita akan menjadi detektif kesuksesan dimulai dari bagian pertama, yakni adalah kesempatan. Bab 1, Efek Matthew. Mengapa tanggal lahir itu penting? Mari kita pergi ke sebuah gelanggang hoki es yang dingin di Kanada. Bayangkan Anda sedang menonton para pemain hoki junior terbaik di dunia. Mereka adalah calon bintang masa depan. Mereka cepat, kuat, dan berbakat. Kita menganggap hoki seperti olahraga lainnya adalah meritokrasi murni, yaitu yang terbaik maka akan menang. Tapi seorang psikolog Kanada, Roger Barnsley, menemukan sesuatu yang aneh. Saat melihat daftar nama tim, istrinya bertanya, bulan apa anak-anak ini lahir? Ternyata sebagian besar pemain bintang lahir di bulan Januari, Februari, dan Maret. Sangat sedikit yang lahir di akhir tahun. Mengapa bisa begitu? Jawabannya konyol tapi sangat kuat. Batas usia untuk Liga Hoki Junior di Kanada adalah 1 Januari. Artinya, seorang anak yang lahir pada tanggal 2 Januari akan bermain di kelompok usia yang sama dengan anak yang lahir pada 31 Desember. Di usia 9 atau 10 tahun, perbedaan usia hampir 1 tahun itu sangat besar. Anak yang lahir di awal tahun lebih besar, lebih kuat, dan lebih matang secara fisik. Siapa yang dipilih oleh para pelatih untuk tim elit? Tentu saja anak-anak yang lebih besar dan kuat. Lalu apa yang terjadi? Mereka yang terpilih mendapatkan latihan lebih banyak, pelatih lebih baik dan bermain di pertandingan yang lebih kompetitif. Keuntungan kecil di awal ini terakumulasi dari tahun ke tahun. Pada usia 17 mereka benar-benar menjadi pemain yang lebih baik. Bukan karena bakat bawaan, tapi karena keuntungan awal yang mereka dapatkan. Inilah yang disebut dengan efek Matthew, terinspirasi dari ayat Alkitab, karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi, siapa yang tidak mempunyai, apapun juga ada yang ada padanya akan diambil daripadanya. Keuntungan terakumulasi, yang sukses akan diberi lebih banyak kesempatan untuk menjadi lebih sukses. Ini bukan hanya terjadi di hoki, ini terjadi di dunia pendidikan, di mana anak-anak yang lebih tua di kelas cenderung masuk ke kelompok berbakat. Ini terjadi di mana-mana. Pelajaran pertamanya adalah kesuksesan seringkali bukan hanya hasil dari bakat murni, tapi juga hasil dari keuntungan-keuntungan tersembunyi dan kesempatan yang seringkali bersifat acak. Di dunia saat ini kita bisa melihatnya dalam sistem rekrutmen atau promosi, di mana mereka yang sudah terlihat potensial seringkali diberi proyek dan bimbingan terbaik yang membuat mereka semakin jauh di depan. Bab 2, kerja keras adalah kunci tapi kesempatan adalah pintunya. Kita semua pernah mendengar ungkapan latihan membuat sempurna, tapi seberapa banyak latihan yang dibutuhkan? Para psikolog di Berlin melakukan studi pada pemain biola di sebuah akademi musik elit. Mereka menemukan sebuah pola yang sangat jelas. Para pemain biola yang dianggap bintang dan berpotensi menjadi solois kelas dunia pada usia 20 tahun, rata-rata berlatih selama 10.000 jam. Mereka yang hanya dianggap baik berlatih sekitar 8.000 jam, dan mereka yang diperkirakan akan menjadi guru musik hanya berlatih 4.000 jam. Pola ini muncul di mana-mana pada komposer, pemain catur, penulis, bahkan penjahat ulung. 10.000 jam tampaknya adalah angka ajaib untuk mencapai keahlian tingkat dunia dalam bidang apapun. Bahkan Mozart, sang jenius musik, tidak menghasilkan karya terbaiknya sampai ia telah berkarya selama lebih dari 10 tahun. Pelajaran di sini bukan hanya bekerja keraslah, pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana seseorang bisa mendapatkan kesempatan untuk berlatih selama 10.000 jam. Mari kita lihat dua ikon teknologi, yaitu Bill Joy, salah satu pendiri Microsystem, dan Bill Gates sebagai pendiri Microsoft. Bill Joy adalah seorang mahasiswa jenius di University of Michigan pada awal 1970-an. Secara kebetulan, Michigan adalah salah satu dari sedikit universitas di dunia saat itu yang memiliki sistem komputer time sharing yang memungkinkan pengguna untuk memprogram secara langsung. Bukan dengan sistem kartu pons yang lambat dan melelahkan, lebih beruntungnya lagi ada bug dalam sistem yang memungkinkan Joy untuk memprogram tanpa batas waktu. Dia bisa menghabiskan 8-10 jam sehari di pusat komputer. Dia mendapatkan 10.000 jamnya sebelum orang lain, bahkan sebelum orang lain memulainya. Lalu ada Bill Gates. Dia berasal dari keluarga kaya di Seattle dan bersekolah di Lakeside, sebuah sekolah swasta elit. Pada tahun 1968, saat komputer masih seukuran ruangan dan sangat mahal, sekolah Bill Gates membeli sebuah terminal komputer. Gates bisa memprogram sepuasnya sejak kelas 8. Dia mendapat serangkaian keberuntungan yang luar biasa. Akses ke komputer di University of Washington pada dini hari, pekerjaan memprogram untuk perusahaan teknologi, dan banyak lagi. Pada saat dia keluar dari Harvard untuk mendirikan Microsoft, dia sudah jauh melampaui 10.000 jamnya. Bagaimana dengan The Beatles? Sebelum mereka menaklukkan dunia, mereka adalah band rock biasa. Lalu mereka mendapat tawaran untuk permainan di Hamburg, Jerman. Di sana mereka harus bermain 8 jam semalam, 7 hari seminggu. Itu adalah baptisan api mereka. Mereka bermain lebih dari 1.200 kali secara langsung sebelum mereka terkenal. Hamburg adalah tempat mereka mengumpulkan 10.000 jam mereka. Jadi aturan 10.000 jam mengajarkan kita bahwa keahlian luar biasa membutuhkan latihan yang luar biasa. Tapi latihan itu sendiri membutuhkan kesempatan yang luar biasa. Kesuksesan mereka bukan hanya karena mereka jenius, tapi karena mereka berada di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, untuk bisa bekerja lebih keras dari siapapun. Bab 3 dan 4, masalah dengan para jenius. Kita seringkali terpesona oleh orang-orang dengan IQ super tinggi, kita menganggap mereka pasti akan sukses. Mari saya perkenalkan Anda pada Christopher Langan, IQ-nya diperkirakan antara 195 hingga 210, jauh di atas Einstein. Dia bisa berbicara pada usia 6 bulan dan belajar membaca sendiri pada usia 3 tahun. Dia adalah definisi seorang jenius. Tapi hidup Langan penuh dengan kegagalan. Dia berasal dari keluarga yang sangat miskin dan penuh trauma. Dia mendapat beasiswa kedua universitas bergengsi, tapi dia keluar. Di satu universitas, ibunya lupa menandatangani di formulir bantuan keuangan dan beasiswanya dicabut. Dia mencoba meminta keringanan, tapi pihak administrasi tidak peduli. Di universitas lain, mobilnya rusak dan dia meminta dekan untuk memindahkannya ke kelas sore. Permintaannya ditolak dengan dingin. Langan akhirnya menghabiskan hidupnya bekerja sebagai buruh bangunan dan penjaga bar. Sambil terus mengerjakan teori-teori fisika di waktu luangnya. Sebuah karya jenius yang mungkin tidak akan pernah diakui dunia. Sekarang mari kita bandingkan Langan dengan Robert Oppenheimer. Seorang fisikawan jenius yang memimpin proyek Manhattan untuk membuat bom atom. Oppenheimer juga sangat cerdas, tapi dia berasal dari keluarga kaya di New York. Sejak kecil, orang tuanya mendorong untuk berinteraksi, bernegosiasi, dan meyakinkan orang lain. Saat kuliah di Cambridge, Oppenheimer mengalami depresi dan mencoba meracuni dosennya. Sebuah tindakan yang bisa menghancurkan karirnya, tapi apa yang terjadi? Ayahnya turun tangan, bernegosiasi dengan universitas, dan Oppenheimer hanya dihukum masa percobaan. Di sini kita melihat perbedaan krusial. Langan memiliki kecerdasan analitis yang luar biasa, tapi dia tidak memiliki apa yang disebut psikologi Robert Sternberg sebagai kecerdasan praktis. Kemampuan untuk mengetahui apa yang harus dikatakan kepada siapa, kapan harus mengatakannya, dan bagaimana mengatakannya untuk mendapatkan hasil maksimal, itu adalah social savvy. Kemampuan membaca situasi dan membuat dunia bekerja untuk Anda. Kecerdasan praktis ini tidak diwariskan secara genetik, ia dipelajari dari keluarga. Sosiolog Annette Larau menemukan bahwa orang tua dari kelas menengah ke atas cenderung menerapkan pola asuh yang disebut concert cultivation, budidaya terpadu. Mereka memenuhi jadwal anak-anak mereka dengan berbagai kegiatan, mengajari mereka untuk bertanya, menantang otoritas, dan berasa berhak untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sebaliknya, orang tua dari kelas pekerja cenderung menerapkan accomplishment of natural growth, pencapaian pertumbuhan alami, di mana anak-anak dibiarkan tumbuh lebih mandiri tetapi menjadi lebih pasif dan segan terhadap otoritas. Oppenheimer adalah produk dari concert cultivation, Langan adalah produk dari natural growth. Ditambah dengan lingkungan yang keras, Chris Langan gagal bukan karena dia tidak cerdas, dia gagal karena dunia tidak memberinya kesempatan untuk memberi pelajaran-pelajaran yang tidak diajarkan di dalam buku. Pelajaran penting di sini adalah kecerdasan saja tidak cukup, tapi kecerdasan praktis untuk menavigasi dunia, bakat sebesar apapun bisa sia-sia. Bab 5, 3 pelajaran dari Joe Flom. Kisah Joe Flom adalah kisah outlier yang sempurna. Dia adalah seorang pengacara legendaris di New York. Partner di salah satu firma hukum terbesar di dunia, Skadden Arps, di permukaan ini adalah sebuah kisah klasik dari anak imigran Yahudi miskin yang berhasil menaklukkan dunia. Tapi seperti yang sudah kita pelajari, ceritanya jauh lebih kompleks. Kesesuaian Flom dapat dijelaskan melalui 3 pelajaran. Pelajaran pertama, yakni keuntungan menjadi seorang Yahudi. Pada pertengahan abad ke-20, firma-firma hukum elit di Wall Street didominasi oleh kaum WASP, White Anglo, Saxon, Protestan. Mereka sangat eksklusif dan tidak mau memperkerjakan orang Yahudi. tidak peduli seberapa briliannya mereka. Joe Flom setelah lulus dari Harvard Law School ditolak di mana-mana. Jadi seperti banyak pengacara Yahudi lainnya, dia harus bergabung dengan firma kecil yang kelas 2. Firma-firma ini harus mengambil pekerjaan yang tidak diinginkan oleh firma besar, litigasi, yakni perang di pengadilan. Dan yang paling penting yakni hostile takeovers, pengambil alihan perusahaan secara paksa. Pekerjaan ini dianggap kasar dan tidak berkelas, tapi Joe Flom dan rekan-rekannya menghabiskan 20 tahun menjadi ahli dalam bidang ini. Lalu pada tahun 1970-an, dunia bisnis berubah. Hostile takeovers menjadi hal biasa dan sangat menguntungkan. Tiba-tiba pekerjaan yang dulu dianggap sampah menjadi tambang emas, dan siapa ahlinya? Joe Flom dan para pengacara Yahudi lainnya. Kelemahan mereka di awal ternyata menjadi keuntungan terbesar mereka di akhir. Pelajaran kedua mengenai keberuntungan adalah keberuntungan demografis. Kapan waktu terbaik untuk lahir? Untuk seorang pengacara Yahudi di New York, waktu terbaik adalah awal tahun 1930-an. Mengapa? Karena itu adalah masa palung demografis. Akibat depresi hebat, angka kelahiran anjlok. Artinya, generasi yang lahir saat itu jumlahnya jauh lebih kecil. Mereka tumbuh dengan kelas yang tidak terlalu padat. Sekolah negeri yang sedang di puncak kejayaannya, dengan guru-guru terbaiknya. Dan saat mereka masuk ke dunia kerja, persaingan tidak terlalu ketat. Ayah dari seorang pengacara sukses bernama Mort Jenklau lahir di awal 1900-an dan hidupnya hancur oleh depresi. Tapi Mort lahir pada tahun 1930. Dia mendapatkan semua keuntungan dari generasinya dan menjadi sangat sukses. Joe Flom lahir pada tahun 1923, sedikit lebih awal, tapi ia memulai karirnya tepat di saat generasi beruntung ini mulai dewasa. Waktu kelahiran Anda menempatkan Anda dalam gelombang sejarah tertentu, dan itu bisa menjadi keuntungan atau kerugian besar. Pelajaran ketiga mengenai keuntungan yakni tentang warisan industri garmen dan pekerjaan yang bermakna. Orang tua Joe Flom adalah imigran yang bekerja di industri garmen. Seperti kebanyakan imigran Yahudi saat itu, mereka membawa keahlian dari dunia lama. Industri garmen di New York saat itu adalah dunia yang keras, tapi memberikan tiga hal penting bagi para pekerjanya. Pertama, otonomi. Mereka seringkali dalam pengusaha kecil, bos bagi diri mereka sendiri. Yang kedua, kompleksitas. Pekerjaan mereka tidak monoton, butuh keahlian, negosiasi, dan kecerdasan. Tiga, hubungan antara usaha dan hasil. Semakin keras mereka bekerja, semakin banyak uang yang mereka hasilkan. Ini adalah definisi dari pekerjaan yang bermakna. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan seperti ini, seperti Joe Flom, belajar pelajaran berharga tentang kerja keras, inisiatif, dan kecerdasan praktis. Mereka melihat orang tua mereka membangun sesuatu dari nol, itulah bootcamp yang mempersiapkan mereka di profesi seperti hukum. Kesuksesan Joe Flom tidak terlepas dari pelajaran yang dia warisi dari orang tuanya dan komunitasnya. Jadi kesuksesan Flom bukanlah keajaiban, itu adalah hasil dari serangkaian keuntungan, latar belakang etnis yang memberikannya spesialis unik, kelahiran pada waktu yang tepat dan warisan budaya dan pekerjaan dari orang tuanya yang bermakna bagi dia sendiri. Sekarang kita akan masuk lebih dalam. Jika kesempatan penting, maka warisan budayanya atau nilai-nilai dan sikap yang diwariskan dari generasi ke generasi juga sama pentingnya. Warisan ini bisa bertahan selama berabad-abad dan membentuk cara kita bertindak hari ini, bahkan tanpa kita sadari. Bab 6 dan 7, budaya kehormatan dan teori etnis kecelakaan pesawat. Di pegunungan Appalachian, Kentucky pada abad ke-19 ada perseteruan berdarah antar keluarga seperti keluarga Howard dan Turner. Ini bukan sekedar perselisih biasa tapi sebuah pola kekerasan yang brutal. Para sosiolog menyebutnya sebagai budaya kehormatan atau culture of honor. Budaya ini berasal dari nenek moyang mereka, para pengembala dari daerah perbatasan Skotlandia dan Irlandia. Bagi seorang pengembala, reputasi adalah segalanya. Hewan ternak mereka bisa dicuri kapan saja, jadi mereka harus menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang yang bisa dianggap remeh. Setiap penghinaan, sekecil apapun, harus dibalas dengan agresi untuk mempertahankan kehormatan. Warisan ini mereka bawa ke Amerika dan bertahan selama ratusan tahun. Apakah warisan seperti ini masih ada? Ya, dalam sebuah eksperimen, mahasiswa dari Amerika bagian utara dan selatan sengaja dihina di lorong sempit. Mahasiswa dari utara cenderung menganggapnya lucu atau mengabaikannya, tapi mahasiswa dari selatan menjadi sangat marah. Hormon stres dan testosteron mereka melonjak. Warisan budaya kehormatan itu masih hidup di dalam diri mereka. Sekarang mari kita terapkan ide ini pada sebuah misteri yang tragis, kecelakaan pesawat. Pada tahun 1990-an, maskapai Korean Air memiliki rekor keselamatan terburuk di dunia. Pesawat mereka terus berjatuhan, para penyelidik bingung. Pesawatnya canggih, pilotnya terlatih. Apa masalahnya? Masalahnya adalah warisan budaya. Psikolog Geert Hofstede mengembangkan sebuah konsep bernama Power Distance Index atau PDI, yang mengukur bagaimana sebuah budaya memandang hierarki dan otoritas. Budaya dengan PDI rendah seperti Amerika cenderung lebih egaliter. Bawahan merasa nyaman untuk menantang atasan, sementara budaya dengan PDI tinggi sangat menghormati hierarki. Bawahan tidak akan pernah secara terbuka mengkritik atasan. Korea Selatan memiliki satu PDI tertinggi di dunia. Di dalam kokpit ini menjadi bencana co-pilot atau first officer. Tidak berani untuk memberitahu kapten jika dia melakukan kesalahan. Mereka akan menggunakan bahasa yang sangat halus dan tidak langsung atau mitigated speech. Mereka akan memberi petunjuk, bukan perintah. Dalam rekaman kotak hitam dari salah satu kecelakaan Korean Air, kita bisa mendengar co-pilot dan insinyur penerbangan dengan putus asa, mencoba memberitahu kapan bahwa mereka akan menabrak gunung. Tapi mereka melakukannya dengan sangat sopan dan tidak langsung. Tidakkah menurut Anda hujannya lebih lebat di sini? Kata salah satunya sang kapten yang telah dan stres. Tidak menangkap maksudnya sampai akhirnya semuanya terlambat. Jadi karena co-pilotnya terlalu sopan, tidak berani untuk mengungkapkan kritik kepada pilotnya. Akhirnya, karena terlalu banyak bertele-tele, mereka terlambat dan mereka jatuh tertabrak. Bagaimana Korean Air menyelesaikan masalah ini? Mereka melakukan sesuatu yang radikal. Mereka menyewa seorang ahli dari Amerika dan dia mewajibkan semua pilot untuk berkomunikasi hanya dalam bahasa Inggris. Mengapa? Karena bahasa Inggris sebagai bahasa global penerbangan. Memiliki PDI yang lebih rendah, bahasa Inggris memaksa mereka untuk keluar dari kerangka budaya Korea yang hierarkis. Di dalam kokpit berbahasa Inggris, co-pilot dan kapten menjadi lebih setara dan hasilnya rekor keselamatan Korean Air menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Pelajaran ini sangat kuat, warisan budaya kita sangat berpengaruh untuk berhasil dalam situasi tertentu. Terkadang kita harus secara sadar melepaskan diri dari beberapa aspek warisan kita dan mengadopsi cara baru. Bab 8, sawah dan tes matematika. Mengapa siswa dari negara-negara Asia Timur, Cina, Korea, Jepang begitu unggul dalam matematika? Jawaban yang biasa kita dengar adalah mereka lebih cerdas secara bawaan, tapi outliers menawarkan penjelasan yang lebih jauh, lebih menarik. Yang berakar pada sesuatu yang sangat sederhana adalah sawah. Pertanian padi di sawah sangat berbeda dengan pertanian gandum di barat. Pertanian gandum bersifat mekanis, Anda bisa menambah hasil dengan membeli mesin yang jauh lebih baik, tapi pada pertanian padi bersifat berorientasi pada keahlian. Sawah itu kecil, untuk mendapatkan hasil lebih banyak, Anda tidak bisa membeli lahan lebih luas, Anda harus bekerja lebih cerdas dan lebih keras, mengatur irigasi dengan sempurna, menanam bibit dengan jarak yang tepat, menyiangi tanpa henti. Ada hubungan langsung antara usaha dan hasil, semakin telaten Anda bekerja, semakin banyak padi yang Anda panen. Petani padi di Asia bekerja sekitar 3.000 jam setahun, sementara petani di Eropa pada abad ke-18 hanya bekerja sekitar 1.200 jam. Pepatah Cina kuno mengatakan tidak ada orang yang bangun sebelum fajar 360 hari setahun yang gagal membuat keluarganya kaya. Kerja keras ini adalah pekerjaan yang bermakna, ya kompleks, otonom, dan ada korelasi antara usaha dan hasil. Warisan budaya inilah yang membentuk sikap terhadap pekerjaan dan ternyata terhadap matematika. Memecahkan soal matematika yang sulit itu seperti merawat sawah. Anda harus sabar, teliti, dan persisten. Anda tidak bisa menyerah setelah 2 menit? Dalam sebuah studi, siswa Jepang dan Amerika diberi teka-teki yang mustahil. Siswa Amerika menyerah setelah rata-rata 9,5 menit. Siswa Jepang bertahan selama 13,9 menit. Mereka memiliki warisan budaya yang mengajarkan bahwa jika Anda bekerja cukup keras dan cukup lama, Anda akan menemukan solusinya. Bahkan ada keuntungan linguistik dalam bahasa Mandarin, angka-angka lebih singkat dan logis, 11 adalah 10-1, 12 adalah 10-2. Sistem ini membuat anak-anak Asia belajar berhitung lebih cepat dan memahami konsep matematika seperti pecahan dengan lebih mudah. Jadi keunggulan matematika di Asia bukanlah tentang IQ, ini adalah tentang warisan budaya dari sawah, sebuah warisan yang menghargai ketekunan, kerja keras, dan keyakinan bahwa masalah bisa dipecahkan melalui usaha yang gigih. Bab 9, Tawaran Marita. Semua pelajaran yang telah kita diskusikan, kesempatan 10.000 jam, pekerjaan yang bermakna dan warisan budaya, bertemu di sebuah tempat bernama KIPP Academy, sebuah sekolah menengah di South Bronx, salah satu lingkungan termiskin di New York. Murid-murid di sini dipilih melalui undian. Sebagian besar berasal dari keluarga miskin, secara statistik mereka harusnya gagal, tapi nyatanya mereka berprestasi luar biasa, terutama dalam matematika. Apa rahasia KIPP? Mereka mengambil pelajaran dari sawah dan menerapkannya di ruang kelas. Penelitian menunjukkan bahwa kesenjangan prestasi antara anak-anak kaya dan miskin tidak terjadi selama tahun ajaran. Selama di sekolah, anak-anak miskin belajar sama banyaknya, bahkan terkadang lebih banyak. Kesenjangan itu meledak selama liburan musim panas. Anak-anak dari keluarga kaya pergi ke kamp, ke museum, dan terus belajar. Anak-anak miskin tidak memiliki kesempatan itu, dan kemampuan akademis mereka menurun. Jadi, apa yang KIPP lakukan? Mereka menghilangkan liburan musim panas yang panjang. Hari sekolah di KIPP dimulai pada pukul 7.25 pagi dan berakhir pukul 5 sore. Mereka masuk sekolah pada hari Sabtu, mereka memiliki 3 minggu tambahan sekolah di musim panas. Murid KIPP menghabiskan 50 hingga 60% lebih banyak waktu untuk belajar daripada murid lain umum di sekolah umum biasanya. Mari kita dengarkan kisah Marita, seorang siswi KIPP berusia 12 tahun. Dia bangun pada pukul 5.45 pagi, pulang sekolah pukul 5 sore, lalu mengerjakan PR selama 3-5 jam, seringkali baru selesai pukul 10 atau 11 malam. Dia telah kehilangan teman-teman lamanya karena dia tidak punya waktu untuk bermain. Ini adalah sebuah tawaran, sebuah tawar-menawar. Marita mengorbankan masa kecilnya sebagai imbalannya. KIPP memberinya kesempatan untuk keluar dari kemiskinan. KIPP memberinya kesempatan yang tidak diberikan oleh komunitas dan budayanya. KIPP memberinya kesempatan untuk melakukan pekerjaan yang bermakna, di mana usaha kerasnya akan membuahkan hasil. Dan itu berhasil. 90% lulusan KIPP melanjutkan ke sekolah menengah swasta dengan beasiswa, dan lebih dari 80% melanjutkan ke perguruan tinggi. Marita tidak butuh IQ yang lebih tinggi. Dia tidak butuh sekolah yang lebih mewah, dia hanya butuh sebuah kesempatan. Dan KIPP memberikannya dengan membawa etos kerja dari sawah ke South Bronx. Sebagai penutup, Malcolm Gladwell menceritakan kisah keluarganya sendiri, yakni kisah ibunya, Joyce. Ibunya lahir di sebuah desa kecil di Jamaika. Dia adalah keturunan dari seorang pemilik perkebunan kulit putih dari Irlandia dan seorang budak perempuan dari Afrika. Di Jamaika, berbeda dengan Amerika, di anak-anak di sana, yakni anak-anak dari persatuan seperti ini, yang disebut orang berwarna, memiliki status sosial yang lebih tinggi. Mereka tidak bekerja di ladang tebu, mereka diberi kesempatan pendidikan dan menjadi kelas profesional. Dokter, pengacara, guru, ini adalah keuntungan warisan budaya. Lalu pada tahun 1930-an terjadi kerusuhan di seluruh Karibia. Pemerintah Inggris karena panik akhirnya memberi beasiswa bagi anak-anak Jamaika yang berbakat untuk bersekolah di sekolah menengah terbaik. Ibu Gladwell yang lahir pada waktu yang tepat mendapatkan kesempatan itu, ketika dia butuh uang untuk kuliah di London, neneknya meminjam dari seorang pemilik toko Tionghoa di desanya. Sebuah pinjaman yang diberikan karena reputasi dan hubungan baik yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kisah ibu Gladwell adalah rangkuman dari seluruh buku ini. Kesuksesannya bukanlah miliknya sendiri, itu adalah produk dari sejarah, komunitas, kesempatan, dan warisan. Itu adalah hadiah dari kerusuhan tahun 1937, dari kebaikan seorang pemilik toko, dari sistem sosial yang unik di Jamaika, dan dari kegigihan neneknya. Dan inilah pesan terakhir dari Outliers, buku ini, yakni kita terlalu terobsesi dengan mitos pahlawan yang sukses sendirian. Kita melihat Bill Gates dan berpikir betapa hebatnya dia, tapi kita lupa bahwa dunia hanya memberi kesempatan itu kepada satu dari sejuta anak pada saat itu. Kita melihat para atlet bintang dan melupakan keuntungan acak dari tanggal lahir mereka. Outliers bukanlah anomali, mereka adalah produk dari keuntungan dan warisan yang dapat diprediksi. Mereka adalah orang-orang yang diberi kesempatan dan memiliki kekuatan serta kehadiran pikiran untuk memanfaatkannya. Tantangan bagi kita semua di channel Alfariji dan di dunia nyata adalah untuk berhenti mengagumi para outliers dari kejauhan dan mulai membangun sebuah dunia di mana setiap orang seperti Marita diberi kesempatan untuk bekerja keras, untuk menemukan makna dan untuk mengubah hidup mereka. Sebuah dunia di mana setiap orang bisa menjadi outlier. Terima kasih telah menemani perjalanan saya. Saya harap wawasan dari Outliers bisa memberikan perspektif baru dalam perjalanan Anda menuju kesuksesan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Alfariji untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di bedah buku berikutnya.